cinta yang pernah ku rasakan. Begitu juga kemesraan wajahnya, bunga flamboyan ganti dirimu yang kini tiada lagi. Bunga flamboyan kau puja hatiku, terjalin indah menemani hidupku. Tak ingin lagi aku berpisah, walau hanya sekejap saja. Bila kau ingin datang kembali seperti pertama bertemu, janjimu mesra. Kasihku hanya untukmu sampai hari nanti. Kau selalu di hati. Dari semua hingga

Thank you. Seharusnya ku tidak menyayangi.